Nah, ini sudah selesai ketumbarnya, jadi kita saring saja ketumbarnya di sini. Nanti teman-teman akan dapatkan airnya seperti ini ya. Nah, ini airnya kuning ya. Ini sudah bisa diminum dan rasanya kayak teh biasa ya. Dengan catatan ketumbarnya ketumbar yang bagus ya. Ketumbar yang bagus seperti apa nanti kita lihat. Jadi ini ya ketumbarnya saya. Jadi kalau teman-teman lihat memang ada warnanya itu ya kehitaman ya, coklat-coklat. Jadi kalau ketumbar yang sudah di bleaching, sudah di dikasih pemutih, itu biasanya warnanya seperti ini nih. Nah, gini. Jadi ini kan ini kuning, ini sorry. Nah, ini kan kuning nih. Nah, tapi kalau yang asli itu dia begini nih, saya tunjukin ya. Nah, begini dia lebih coklat ya. Ketumbar lebih coklat. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada yang warna kuning, tapi ini ketumbar yang masih asli, belum dicuci ya. Nah, inilah ketumbar yang tadi saya sampaikan. Oke. Okay? Oke, okay, bismillah. Jadi ini tehnya ya, teh ketumbar. Bismillah, kita coba ya. Rasanya kayak teh biasa, tidak terlalu pedas, tidak terlalu apa ya, seperti bumbu. Mirip seperti teh biasa, dengan catatan ketumbarnya ketumbar yang bagus ya, ketumbar yang original. Jadi teman-teman jangan sampai ketumbar yang di bleaching. Jadi ini takaran saya kalau minum, maklum badan yang gede. Ya, jadi Anda bisa minum seperti ini. Kalau ini plain, masih nggak ada rasa, jadi masih tawar, tapi kalau Anda mau tambahkan madu juga nggak apa-apa. Cukup Anda minum, kalau normal ya, maksudnya Anda tidak metabolisme tidak tinggi, itu Anda minum setengah dulu cukup, setiap hari 1-2 gelas. Ya. Saya biasanya minum agak banyak, karena memang metabolisme saya itu cukup besar. Gitu ya. Ini mudah-mudahan dengan minum ketumbar ini, jantung kita sehat, pembuluh darah kita sehat, dan darah kita menjadi jauh lebih lancar dengan minum ketumbar ini. Saya mau cerita sedikit sama Anda. Jadi alkisahnya ini ada salah satu saudara saya, itu dia sudah kena vonis jantungnya sudah pompa jantung itu sudah menurun hampir di bawah 50% lah. Subhanallah, ketika dia mengikhlaskan, memasrahkan dirinya pada Allah, apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan itu sederhana sekali, sesuai yang mungkin pernah saya share di fanpage Jurusnya Rasulullah. Itu ternyata subhanallah, dia pasrahkan semua sama Allah. Bahkan waktu beliau berobat ke Malaysia saat itu dokter di sana bilang ini sudah harus dikumpulkan keluarganya karena ini kondisinya berat sekali ya. Tapi subhanallahnya, apa yang dia kerjakan, mati-mati saja, hidup-hidup saja, semua Allah yang kuruskan. Akhirnya apa yang dia kerjakan, dia memang orangnya rajin tahajud ya. Apa yang dia kerjakan itu subhanallah, malam-malam dia bangun gitu kan, dia bawa air kemudian diletakkan di sejadah dia, dan subhanallah dia bacakanlah doa di situ dan minta sama Allah ya, kepada Allah dia katakan, ya Allah, dengan keberkahan atau dengan wasilah air ini, dengan izinmu, dengan kuasamu, dengan kemahamurahanmu, sehatkanlah aku dari penyakit jantung ini. Itu tiap malam dia kerjakan, teman-teman sekalian, subhanallah ya. Dan apa yang terjadi kemudian, beliau menceritakan ke saya gitu kan, itu ternyata subhanallah, dia belajar sedikit lah, cuman banyakkan dapat ilham gitu kan, ilham untuk minum air ketumbar. Akhirnya dia minum ketumbar tersebut, gak banyak sih, cuma 1 sendok makan lah, kurang lebih seperti itu, karena direbus ya, dan jadinya seperti ini. Dia minum setiap malam sudah hampir sekitar 2 bulan lah, gak 3 bulan, dan subhanallah ketika dicek lagi sama dokternya, itu jantungnya alhamdulillah jauh lebih baik gitu kan. Dokternya bilang, dokternya menyangkanya dia makan obat dokternya, tapi kalau dalam medis itu memang sudah harus di CABG namanya, pokoknya dioperasi lah jantungnya seperti itu. Tapi dengan kemahamurahannya Allah, akhirnya Allah sehatkan beliau, Allah sembuhkan beliau dengan hal yang sederhana sekali, ketika kita memasrahkan dirinya, ketika beliau memasrahkan dirinya kepada Allah, dan nyata obatnya sederhana sekali, yaitu air ketumbar. Jadi ketumbar memang dalam dunia herbal ya, itu subhanallah memang banyak sekali manfaatnya. Dia bisa menghangatkan perut, menguatkan otot-otot ya, menguatkan tulang ya, termasuk juga yang paling penting karena dia bersifat asiri, jadi air ini, ketumbar ini bersifat menguap ya. Jadi kalau kita panaskan itu, dia akan mengeluarkan uap atau aroma, dan itulah yang menguatkan jantung. Jadi subhanallah, jika Anda ingin jantung sehat, salah satunya adalah dengan cara meminum air ketumbar seperti ini, dan rasanya pun asik. Tapi ingat, ada beberapa jenis ketumbar yang berbeda ya, atau mungkin Anda perlu cermati, karena tidak semua ketumbar yang sama. Kalau Anda pengen cari ketumbar, carilah ketumbar yang hitam ya, warna hitam, nggak terlalu putih, tidak terlalu kuning. Jadi warna ketumbar asli itu warna hitam gitu. Jadi warnanya dia agak-agak hitam ya, coklat kehitaman gitu. Itulah ketumbar yang asli ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan jantung kita, membersihkan pembuluh darah kita, dan pastinya menghangatkan pencernaan sehingga metabolisme tubuh kita menjadi jauh lebih baik. Demikian mungkin.